Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Qala Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahu ta'ala, bab ad-dalalah ala al-khair wa du'a ila al-huda aw dalalah. Berkata Abu Zakaria Yahya bin Sarh An-Nawawi rahimahu ta'ala, bab menunjukkan kepada kebaikan atau mengajak kepada huda ataupun kepada dhalalah. Kali ini kita masuk bab baru, bab tentang fadilah ketika seseorang menunjukkan kepada amal perbuatan kebaikan dan juga fadilah seseorang yang mengajak kepada huda, kepada petunjuk, kepada Islam, kepada sunnah, atau sebaliknya ketika seseorang mengajak kepada dhalalah, maka itu ada satu perbuatan yang tercela. Artinya tercelanya perbuatan ketika seorang berdakwah atau mengajak kepada dhalalah. Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini, beliau rahimahullah berdalil seperti biasanya memulai dengan ayat. Maka di antara ayat yang jadikan syahid dalam bab ini adalah surat Al-Qasas ayat ke-87, di mana Allah berfirman, wad'u ila rabbik wala takunanna minal musyrikin. Ajaklah kepada Tuhanmu, janganlah kalian menjadi orang musyrik. Kalimat ajaklah, ajak kepada Tuhanmu, artinya ajak kepada iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah agar kita mengajak manusia untuk mengajak mereka untuk ketauhid. Mengajak manusia untuk menjalankan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat yang lain, surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idah hasanah. Ajaklah ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah wal maw'idah, dengan cara yang hikmah dan al maw'idah. Ayat yang terakhir adalah ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kalian di atas al bir dan at-taqwa. Qala Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahul ta'ala ketika mensyarah ayat-ayat ini, beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahul ta'ala, bab dal ad-dalalah alal khair wa da'wah ilaihi. Bab yang menerangkan tentang menunjukkan kepada kebaikan dan dakwah mengajak kepada kebaikan. Ad-dalalah alal khair yakni ayyubayyin al-insan linnasi al-khair alladhi yantafi'una bihi fi umuri dinihim wa dunyahum. Menunjukkan kepada kebaikan maknanya adalah menerangkan kepada manusia tentang kebaikan yang dia bisa mengambil pelajaran di dalam urusan agamanya dan juga di dalam merasa dunianya. Syekh mengatakan, ketika Imam Nawawi mengatakan bab dalalah alal khair, kalimat dalalah itu adalah menerangkan, memberi petunjuk, dalam arti menerangkan kepada manusia apa sih perlunya tentang kebaikan itu, apa gunanya kita mempelajari itu semua. Maka di situ akan kalian dapati keterangan-keterangan tentang urusan agama dan dunia. Terangkanlah kepada mereka tentang urusan agama dan juga urusan dunia yang bermanfaat untuk mereka. Wa man dalla ala khair fa huwa kafa'ilihi. Lah, kalau kamu jadi orang yang bisa memberikan petunjuk, memberikan keterangan, kalau mereka sampai tertarik dan menjalankan amalan yang kamu terangkan itu, maka kamu akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang mendapat petunjuk itu menjalankan kebaikannya. Adapun dakwah, wa amma dakwah ilaihi fa huwa akhas minad dalalah. Berbeda dengan dakwah, kalau tadi ad-dalalah, sekarang ad-da'wah. Apa perbedaannya? Kalau ad-da'wah, yaitu mengajak yang sifatnya lebih khusus lagi, lebih dalam lagi daripada ad-dalalah. Kalau ad-dalalah itu cuma sekedar memberi petunjuk, menerangkan, tapi kalau ad-da'wah itu lebih dalam lagi. Li'anal insan qad yadullu fa yubayyin wa la yad'u. Karena sebagian orang bisa saja menerangkan tentang agama tapi tidak mengajak, tidak menyeru. Lah, kalau dakwah itu mengandung ajakan dan seruan. Fa idza da'a kana hadzal akmal wa afdhal. Kalau dakwah itu lebih sempurna lagi perbuatan itu dibanding cuma ad-dalalah dan lebih afdal lagi. Wal insan ma'murun bidakwah ilal khair, ay dakwah ilallah azza wa jal. Manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada kebaikan. Artinya mengajak orang kepada kebaikan. Artinya mengajak kepada kebaikan itu ai da'wah ilallah azza wa jal, mengajak orang kembali kepada Allah, mencari keridhaan Allah, mengajak manusia untuk rame-rame bersama-sama menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, fad'u ila rabbik. Dalilnya adalah dalam surat Al-Qasas, wad'u ila rabbika. Dakwalah atau ajaklah manusia kepada Tuhanmu. Artinya ajaklah manusia kepada beriman kepada Tuhanmu. Ajaklah manusia kepada tauhid, mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah. Ajaklah manusia untuk menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat itu di ujungnya Allah katakan, innaka la'ala hudam mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad ada di atas hudam mustaqim, petunjuk jalan yang lurus. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikma wa mau'izatan hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ayat lain juga memerintahkan kepada kita agar kita menjalankan berdakwah kepada manusia, yaitu surat An-Nahl, di mana Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Ketika Anda menjalankan ajakan itu, maka Allah menerangkan bagaimana sih caranya. Bil hikmah wa mau'izatan hasanah, yaitu dengan cara yang hikmah, dengan cara memberikan mau'izah, nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan, dan juga berjidal, berdialog dengan cara yang ahsan, yang baik. Wa qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Syekh Al-Utsaimin menambahkan ada dalil lain, ayat yang lainnya, yaitu surat Ali Imran, di mana Allah berfirman wal takum minkum ummah, hendaknya ada umat di antara kalian, bukan satu orang tapi umat. Wal takum minkum ummah, yang umat itu apa yang mereka perbuat? Yad'una ilal khair, mereka mengajak orang kepada kebaikan, kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka juga mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah orang dari perbuatan munkar. Wa ulaika humul muflihun, umat yang seperti inilah yang Allah katakan wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil, orang yang bahagia. ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Jangan sebaliknya, yang sebaliknya Allah larang, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu, berpecah belah, wahtalafu, berselisih setelah datang kepada kalian al-bayyinat, keterangan-keterangan wahyu dari Allah SWT. Ulaika lahum azabun azim, atas mereka ada azab yang keras. Kita diajak, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengajak manusia kepada al-haq, kepada kebaikan, kepada as-siratal mustaqim. Wa hadhil ayat wa amsaluha kulluha tadullu ala annal insan yanbaghi lahu ayyakuna da'iyan ilallah. Ayat-ayat yang serupa ini, dan masih ada ayat-ayat yang lain yang serupa ini, menunjukkan bahwa manusia hendaknya masing-masing di antara mereka menjadi da'i yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Da'iyan ilallah, menjadi da'i yang mengajak manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la yumkin an tatimma ad-da'wah illa bil-'ilm, illa bi'ilm al-insan bima yad'u ilayhi. Ketika ada ajak apa perintah dakwah, Syekh menerangkan, tetapi tidak patut seorang manusia berdakwah kecuali dia punya ilmunya, yaitu ilmu yang akan didakwahkan kepada orang. Li'an al-jahil qad yad'u ila syai'in yadhunnu haqqan wa huwa batil. Karena kalau dia tidak berilmu, dia jahil dalam perkara yang dia akan dakwahkan pengaruhnya cukup berat, yaitu dia mengajak ke sesuatu yang dia anggap hak sementara dia Sementara itu adalah kebatilan. Bahayanya seseorang yang jahil mengajak apa berdakwah. Ini bahaya. Bahayanya bisa jadi apa yang dianggap hak ternyata itu batil. Atau sebaliknya. Qad yanha ani syai' yadhunnu batilan wa huwa haq. Bisa jadi dia melarang sesuatu. Dia anggap itu batil, ternyata itu hak. Jadi dia tegur manusia. Dia larang manusia. Dia salahkan orang. Dalam perbuatannya ternyata justru itu yang hak, dia yang salah. Itu bahayanya ketika seseorang berdakwah tidak punya ilmu, dia jahil. Falabud minal ilmi awalan fayata'alam insan ma yadu ilaihi. Maka hendaknya seorang itu berilmu. Pelajari apa yang akan dia dakwahkan. Harus dia belajar dulu. Apa yang akan dia sampaikan, harus dia belajar dulu. Sehingga dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sawan kana aliman mutabahhiran fahiman fi jami' abwab al-ilm aw kana aliman fi nafs al-mas'alah allati yad'u ilaiha. Entah dia seorang alim mutabahhir yang luas ilmunya kayak lautan, seluas lautan. Artinya dia paham segala bab-bab yang ada dalam agama ini, dalam perkara-perkara ilmu, di dalam masalah akidah, dia betul-betul bahar, lautan ilmunya dalam masalah akidah. Di dalam membicarakan masalah tafsir, dia juga bahar dalam masalah tafsir. Masalah fikih ternyata juga luar biasa ilmunya. Semisal sama Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Sampai-sampai orang menyangka beliau kalau sedang bicara masalah tafsir, ya menyangka ini tahunya cuma tafsir tak. Karena dalamnya sampai detailnya ilmu, seolah-olah orang menganggap dia tidak punya waktu lagi untuk belajar yang lainnya, saking dalamnya ilmunya. Ketika beliau berbicara tentang ilmu apa fikih, orang menyangkanya ini habis waktunya buat belajar ilmu fikih tok, karena dalamnya ilmu fikih. Orang menyangka dia tidak punya waktu untuk belajar yang lainnya. Artinya seperti beliau itu betul-betul bahar dalam segala ilmu. Bisa jadi seorang yang berdakwah, yang seorang dai itu punya ilmu seperti ini. Masing-masing ilmu dia punya. Aw kana aliman fi nafsil al-mas'alati yad'u ilaiha. Atau dia hanya punya ilmu masalah yang akan dia dakwahkan. Anda akan mengajak orang sholat. Anda ajari orang sholat. Tetapi sebelum Anda mengajari orang itu sholat, harus tahu apa itu sholat. Sehingga Anda mengajari orang sholat dengan benar sholatnya. Lah, kalimat ini kata Syekh Utsaimin, yakni laisa bisyartin ayyakuna al-insan aliman mutabahhiran fi kulli syai. Kewajiban berilmu terhadap apa yang dia akan dakwahkan itu bukan berarti dia harus bahar dalam segala ilmunya seperti Ibnu Taimiyah atau seperti Ibn Baz atau seperti Albani atau yang lainnya. Bukan seperti itu. Tidak harus seperti itu. Kalau punya seperti itu, ya luar biasa nikmatnya. Tetapi Anda ketika akan berdakwah mengajak orang, tidak disyaratkan untuk seperti itu ilmunya. Kalau yang penting, kalau Anda akan berdakwah tentang sesuatu hal, hal itu sudah Anda pahami sehingga bisa ditransfer ilmunya kepada orang lain. Bal nafrud annaka turid an tad'u an-nas ila iqamis shalah fa idza faqihta ahkamish shalah wa 'araftaha jayyidan fad'u ilaiha wa in kunta la ta'rif ghayraha min abab al-'ilm li qawli nabiy sallam balligh 'anni wa law aya. Kata syekh, yang diharuskan ketika antum misalkan mau ngajari orang sholat, yang penting anda paham tentang hukum sholat, anda paham betul-betul baik. Maka kalau sudah tahu tentang ahkam sholat, kamu bisa berdakwah mengajak orang kepada sholat, mengajari orang kepada sholat, walaupun kamu tidak memiliki ilmu-ilmu lain selain bab masalah sholat yang kamu ajarkan. Kenapa boleh demikian? Karena Nabi alaihi salatu wasalam telah mengatakan balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Di luar sana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah ini dijadikan orang bermudah-mudahan menyampaikan agama. Dia mendengar satu ayat walaupun tidak paham apa maknanya, apa tafsirnya, langsung sampaikan. Setelah itu tafsirnya sesuai dengan kehendak dia sendiri. Dia tahu hadis atau baca hadis, dia tidak membaca tafsirnya, tidak membaca syarahnya, langsung dia sampaikan sesuai dengan logika dia sendiri, lalu katakan balighu anni walau ayah. Nah, balighu anni walau ayah betul, tetapi harus tahu apa maknanya. Walakin la yajuz an tad'u bila ilmin abadan li anna dhalika fi khatar. Kata Syekh rahimahullah, akan tetapi kalian tidak boleh mengajak berdakwah kalau tanpa ilmu, karena ini berbahaya. Mengajak atau berdakwah tanpa ilmu itu berbahaya. Bagaimana bahayanya? Kepada siapa bahayanya? Khatar alaika anta wa khatar ala ghairik. Kalau kamu berdakwah tanpa ilmu, maka itu berbahaya untuk dirimu dan berbahaya pula untuk orang lain. Amma khataru alaika falianna Allah harrama alaika an taqula 'ala Allah ma lam ta'lam. Bahayanya untuk dirimu karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan. Allah mengharamkan atas kalian, kalian berkata tentang Allah ma lam ta'lam. Apa yang kau tidak ketahui? Tidak punya ilmu berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama Allah. Ini berbahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf telah mengatakan qul innama harrama rabbiya al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Muhammad, innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah al-fawahisha ma zahara minha wa batan, perbuatan keji baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, wal isma dan perbuatan dosa, wal baghy kejahatan, apa berbuat zalim, berbuat jahat bighairi haqqin, melakukan tindakan kedzaliman terhadap sesuatu yang kalian tidak punya hak terhadapnya. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Perkara lain yang diharamkan oleh Allah adalah an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Kalian berbuat syirik terhadap Allah dengan apa-apa yang tidak ada sultan, tidak ada keterangan padanya. Tidak keterangan tentang Allah, dari Allah SWT. Kalian melakukan kesyirikan kepada Allah. Wa an taqulu 'alallahi ma lam ma la ta'lamun. Dan engkau bicara tentang Allah, tentang agama Allah, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Asyahidnya yang mau saya mengatakan, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini bahayanya. Ini perkara dosa. Antakulu alallah ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah, artinya tentang agama Allah, sesuatu yang kalian tidak ketahui. Ayat yang lain Allah mengatakan wala takfu ma laysa laka bi'ilm. Wala takfu artinya jangan mengikuti. La tattabi' ma laysa laka bi'ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmunya. Dalam masalah beragama tidak boleh kita cuma sekedar ikut-ikutan tok, tetapi harus dengan ilmu. Fa innaka mas'ul an dzalik, karena engkau akan dimintai pertanggungjawaban dalam masalah ini. Innas sam'a wal basara wal fu'ada qul ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya as-sam'a, pendengaran itu, wal basara, dan penglihatan itu, wal fu'ada, dan apa yang ada di dada ini, qul ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ada pertanggungjawabannya. Ini adalah ancaman seseorang berdakwah mengajak orang tanpa ilmu. Yang beratnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau kita melihat di masyarakat sekarang ini, banyak orang berbicara masalah agama, berdakwah tetapi tanpa ilmu. Bahkan para pelawak berbicara masalah agama, kemarin jadi pelawak, tidak pernah belajar ilmu agama, sekarang dia bicara tentang agama. Akhirnya bicara agama penuh dengan lawakan, dengan senda gurau. Agama yang Allah turunkan kepada Rasulnya, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya, penuh dengan berat. Bahkan dengan sesuatu yang sangat berat. Tetapi dijadikan lawakan. Yang lebih parah lagi ketika mereka berbicara tentang neraka. Neraka adalah ancaman Allah kepada manusia yang suka berbuat dosa. Ancaman dari Allah dalam rangka menakut-nakuti manusia, jangan sampai mereka terjatuh pada perbuatan dosa. Hati-hati kalian. Kalau tidak, neraka. Neraka itu keras, berat, menyakitkan. Tetapi sebagian dai berbicara tentang neraka, hasilnya ada semua orang tertawa. Bukan menangis, bukan takut, tetapi justru hasil yang diperoleh dari dakwahan dia adalah tertawa terbahak-bahak ketika berbicara tentang neraka waliyadzubillah. Dan ini ada di masyarakat kita, banyak di masyarakat kita. Maka syarat seseorang berdakwah adalah harus punya ilmu, hati-hati dan hati-hati. Paling tidak dia menukil. Paling tidak dia menukil ucapannya ulama. Dan dalam masalah ini ulama berbicara demikian. Itu lebih selamat daripada dia menafsirkan atau berkata dengan ucapannya sendiri. Dia sandarkan ucapannya itu kepada si ulama yang kita thiqah tentang keilmuannya. Itu lebih selamat. Kalau kita tidak punya ilmu di zaman sekarang ini, alhamdulillah banyak media yang bisa kita pakai untuk menyebarkan, ngajak dakwah kepada orang. Kita ajak orang untuk ayo hadir di majelis ilmu. Itu termasuk bagian dari dakwah. Kita ajak orang untuk duduk mendengarkan dakwah. Itu bagian dari ta'awun, albir wa taqwa. Atau di zaman sekarang kita bisa faedah-faedah itu kita sebarkan. Rekaman-rekaman yang ada. Walabut aidan min ayyakuna insan hakiman fi da'watihi. Ketika kita berdakwah juga hendaknya harus dengan hikmah. Tidak bisa kita berdakwah asal-asalan. Walabut aidan min ayyakuna insan hakiman fi da'watihi. Hakiman fi da'watihi yang dimaksud adalah yunazzil al-asya fi manaziliha wa yadha'uha fi mawadhi'iha wa yad'ul insan al-muqbil ila Allah azza wa jalla bima yunasibuhu wa yad'ul insan mu'rid bima yunasibuhu. Ketika kita berdakwah hendaknya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan dicontohkan oleh Syekh, kita mengajak orang yang bisa menerima tentang Islam, bisa menerima tentang sunnah, tidak menentang, maka bahasa yang kita pakai yang sesuai. Yang kita sampaikan keluasannya juga sesuai apa yang dibutuhkan oleh orang itu. Ketika kita berhadapan dengan orang yang menentang dakwah ini, bahasa yang kita sampaikan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Maka kita lihat bahasa-bahasa dalam Al-Quran ada perbedaan antara Makkiyah dengan Madaniyah. Diletakkan sesuatu itu sesuai dengan kondisi mad'u yang akan kita dakwai. Wayadul insan al-jahil bima yunasibuhu. Ketika kita berhadapan dengan orang jahil, juga bahasa kita jangan pakai bahasa yang muluk-muluk. Sesuai kapasitas dia, kita ke desa, masyarakatnya gak ngerti apa-apa, terus kita pakai bahasa-bahasa yang muluk. Ya gak paham dia. Maka tidak akan bisa diterima. kita berjumpa dengan orang badu, ya sesuai kapasitas dia. Kullu unas lahum da'wah al-khasah hasaba ma yaliku bihalihim. Maka setiap manusia punya kondisi tersendiri masing-masing yang khusus sesuai dengan keadaannya masing-masing. Menghadapi orang yang pandai, terpelajar, bahasanya berbeda dengan orang jahil. Kalau bahasanya bahasa biasa menghadapi orang jahil, terus kita pakai orang pandai, dia akan jenuh, tidak akan bisa menerima. Atau sebaliknya, kita menghadapi orang terpelajar, kita menghadapi jahil, tapi bahasanya bahasa orang terpelajar. Kata dia, bicara apa kamu? Enggak paham. Maka kata Syekh, kulu unas lam da'wah khasah hasma yaliku bihalihim. Setiap manusia ada kondisi yang masing-masing. Ketika kita dakwah kepada mereka, harus disesuaikan kapasitas mereka. Bahasa kita pun harus disesuaikan dengan kapasitas mereka. Apakah yang seperti ini ada dalilnya? Apakah ini cuma sekedar karangan-karangan? Cuma sekedar apa? Filsafat saja. Maka saya nerangkan. Wa dalilu hadza anna Rasul sallam lama ba'atha Mu'adzan ila Yaman qala innaka ta'ti qauman ahlul kitab. Dalilnya kata Syekh adalah ketika Rasul alaihissalam mengutus Mu'ad ke Yaman. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Rasul kepada Mu'ad sebelum berangkatnya Mu'ad ke Yaman? Maka Rasul memberi wasiat kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahlul kitab. Kamu wahai Mu'ad, yang akan kamu datangi kaum dan ahlul kitab. Di Yaman ketika itu orang sudah apa? Rata-rata ahlul kitab. Artinya mereka bukan jahil seperti orang yang ada di Mekah, tapi sudah punya kemajuan. Mereka sudah membawa kitab wahyu yang asalnya ada landasan wahyunya, artinya agama samawi. Mereka berilmu, orang yang berilmu, bukan sembarangan. Innaka ta'ti kauman ahlul kitab. Kalimat ahlul kitab di sini adalah tanbih bahwa mereka itu punya ilmu, bukan orang jahil. Persiapkan. Persiapannya itu adalah dialog yang kamu harus sampaikan kepada mereka sesuai kapasitas mereka, bukan disamakan dengan seperti orang Quraisy. Beda. Fa'alamuhu bihalihim min ajil an yasta'id lahum ayunazzilahum manzilatahum. Maka kamu pelajari mereka itu, pahami kondisi mereka, tujuannya apa, agar kamu mempersiapkan diri kalian menghadapi mereka sehingga kalian bisa berbicara sesuai manzilah mereka. Kamu bicaranya tidak sembarangan, tapi sesuai manzilah mereka. Bahasa yang kamu pakai bukan bahasa asal-asalan, tapi bahasa yang sesuai manzilah mereka. Maka persiapkanlah. Li'annahum idza kanu ahlul kitab sara indahum minal jidal bima indahum minal ilm ma laisa inda ghairihim. Karena kalau yang kalian hadapi adalah ahlul kitab, maka ketika kamu berbicara tentang wahyu, bicara tentang agama, bicara tentang apa? Tauhid, mereka akan mendebat kamu, mereka juga punya ilmu tentang itu. Ilmu mereka ada karena mereka berpegang atau memegang Injil. Maka persiapkan hati di mereka punya ilmu. Berbeda dengan yang selainnya. Kalau yang lainnya tidak seperti itu ilmunya. Fal musyrikum juhal dhalal. Kalau musyrik itu kan jahil, sesat mereka, enggak punya ilmu. Maka lebih mudah menjatuhkan apa cara berpikir mereka dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya ilmu seperti ilmunya ahlul kitab. Lakin ahlul kitab indam ilm, berbeda dengan ahlul kitab. Ahlul kitab itu punya ilmu. Yahtajuna ila istidat tam. Karena yang kau akan hadapi adalah ahlul kitab yang mereka punya ilmu, maka kamu harus punya persiapan yang bagus, yang sempurna untuk bisa berdialog dengan mereka. Wa aidan yujabahuna bima yaliku bihim li'anahum yarawna anfusam ahlul kitab wa ahlul ilm. Maka perlu menempatkan mereka sesuai apa yang sesuai untuk mereka, karena mereka menganggap dirinya ahlul kitab, punya ilmu, ahlul ilm. Fayahtaj ila amr ila an yura'u fi kayfiyati dakwah. Maka perlu kita apa pikirkan, perlu kita pertimbangkan perkara-perkara tentang kaifiyat dakwahnya. Walihadza qala lahu innaka sata'ti qauman ahlul kitab. Oleh karena itu Rasul dalam wasiatnya kepada Mu'ad, innaka sata'ti ahlul kitab, engkau akan menghadapi ahlul kitab yang punya ilmu. Hati-hati, persiapkan. Kamu bicara dengan mereka sesuai dengan taraf keilmuan mereka. Ada perbedaan, ada persiapan, ada apa? Menempatkan orang sesuai dengan tempatnya, berhujah, mengajak berpikir orang juga sesuai dengan kapasitas cara berpikirnya. Walina terbeli hadza misalan waqi'an. Waqi'an. Law ana rajulan jahilan takallam wa wa yusalli yahsabu anna kalam la yadhur. Contoh, saya ingin memberikan contoh yang wakil yang sering terjadi di masyarakat. Contohnya, kalau ada seseorang jahil, kemudian dia berbicara di dalam sholatnya, bagaimana kita harus menyikapi orang itu? Ini gambaran yang Syekh ingin gambarkan kepada kita, contoh soal. Bagaimana membedakan antar satu orang dengan orang yang lain, antar orang jahil dengan orang berilmu, kita mendakwainya. Kalau orang jahil maka dia melakukan itu, dia menganggap ya sabu anal kalam la yadhur. Disangkanya dia kalau dia sholat di dalam sholatnya itu berkata-kata, dia tidak berpengaruh dalam sholatnya. Dia menyangka berucap-ucap, ngobrol sedikit, misal memperingatkan apa itu kakinya yang betul, ke anaknya atau ke sampingnya, atau ucapan-ucapan yang sifatnya darurat, dianggapnya karena dia jahil, itu tidak salah. Atau dia ingin membenarkan si imam, imam membaca ayat, membaca satu surat, tapi ada dalam satu surat itu ada ayat yang mirip dengan surat yang lain. Ternyata dia belok ke surat yang lain. Dia mau nyampaikan lupa ayatnya, bingung mau negur imam bagaimana, terus kata ngomong ke imamnya, masalah itu kan sudah jahil, apa sudah keluar dari sholatnya. Lah, ketika orang itu jahil, bagaimana kita mensikapinya? Fahadha, kata Syekh, kalau menghadapi orang seperti ini, ya jangan mengecam, jangan menghardik. Walan nusyadid alaih, jangan pula kita pakai kekerasan, ngotot, mendelik-mendelik, karena ini orang jahil. Bal nakulu lahu idza fara min salatihi in hadza salat la yuslih fiha syai'un min al-kalam an-nas. Yang harus kita lakukan adalah kita nasihati dia. Ya akhi, ini salat. Salat itu tidak patut kita berbicara, apa tidak patut ada ucapan-ucapan manusia di dalamnya. Jadi, kalau sampai ada ucapan, itu akan membatalkan sholatnya. Karena dia melakukan ini menyangka tidak masalah dengan sholatnya, tidak berpengaruh dengan sholatnya. Lah, orang seperti ini kita nasihati dengan baik-baik. Jangan sampai kalau karena jahil dikecam atau dihardik. Inna hadza salat la yuslihnam. Innama hiya tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an. Yang namanya salat itu adalah tasbih. Di dalamnya isinya tasbih atau takbir atau qira'atul Qur'an, itu saja. Jangan sampai ada ucapan kamu sendiri, jangan ada sampai ucapan manusia. Berbeda halnya kalau orang yang paham. Lakin law alimna anna shakhsan ya'lam anal kalam fil salati haram wa yabtaluha lakinnahu insan mustahtir wal iyadu billah yatakallam wa la yubali fahadha nukhatibuhu bima yaliku bihi wa nushaddid alaihi wa nanharuhu. Akan tetapi kalau yang kita hadapi ini seseorang yang paham, berilmu, talabul ilm, sudah ngaji lama, tapi masih berbicara dalam sholatnya, masih senda gurau, sudah ngaji tapi masih senda gurau dalam sholatnya. Nah, terhadap orang seperti ini, tahu kalau ini haram, tahu kalau ini batil, tapi tetap dijalankannya, maka ya bolehnya kita berbicara sama orang itu dengan bahasa yang pantas untuk orang itu, yaitu dengan kalimat yang keras. Pantas untuk dihardik orang seperti itu. Maka kata Syekh, falikuli maqam maqal. Setiap ucapan itu ada tempatnya. Apa yang pantas untuk kita ucapkan, gaya bahasa, materi bahasa, itu satu tempat dengan tempat yang lain ada perbedaan. Maka fakuli maqam maqal. Mungkin sampai itu dulu, insyaallah selanjutnya kita lanjutkan di waktu yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.